kasih buat Excel, tepuk tangan buat Excel. Yang paling kenceng, Budi Luhur. Terima kasih buat Deteksi Production. Dan terakhir Belkom, benar ya Belkom ya. Walaupun di sini mungkin ada yang belum tahu, cuman gampang, hanya mengucapkan gagal bercinta, oke? Okay? Yo, come on janganlah kau mandu, aku tak ingin gagal bercinta. Percobaan pertama hampir sukses, asli. Sebelah sini yo. Come on, tetaplah tuk setia, aku tak ingin gagal bercinta. Lu diem aja, diem dulu biar mereka yang ngasih. Tuh dimarahin tuh. Oke, sekali lagi ya. Come on, janganlah kau mandu, aku tak ingin. Asik. Excel Pesta Poria. Sampai puas sampai kapan? Sampai kapan? Sepuas-puasnya, oke. Okay. Gua mau loncat, kita semua loncat-loncat di sini ya. Yeay! Kumohon janganlah kau mandu, aku tak ingin gagal bercinta. Kumohon tetaplah setia, aku tak ingin. We'll be right back.